Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan kembali kajian kita pada ba'dal maghrib ini. Yang kita akan bacakan adalah kelanjutan tentang dosa-dosa besar melalui karya Imam Az-Zahabi Al-Kabair. Telah masuk pada dosa yang ke-39, Al-Kabirutut Tasi'ah Wassalathun, dosa besar yang ke-39 adalah tentang Al-Khiyanatu, perbuatan khianat. Khianat itu ya kaum muslimin, lawan dari amanah. Kita tahu amanah hukumnya wajib ditunaikan sesuai dengan amanah sang pemberi amanah tersebut. Adil amanata ila ahliha atau ala ahliha. Laksanakan amanah itu kepada sang pemberi amanah. Amanah itu bisa berbentuk titipan, wada'i' bahasa Arabnya, titipan, saya titipkan ini amanah, jaga baik-baik. Maka amanah tersebut menjaga barang itu atau sesuatu itu dijaga betul-betul sampai kelak nanti ketika si pemilik barang itu telah kembali serahkan barang itu. Ini semisal dulu Nabi kita sebelum menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang sangat terpercaya sampai-sampai dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang amanah. Mereka kaum Quraisy ketika hendak safar, mereka menitipkan beberapa titipan-titipan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikarenakan terkenal sebagai orang yang amanah, yakni menjaga titipan sesuai dengan yang dimaukan oleh yang menitipkannya. Titipan itu bisa berbentuk tolong berikan kepada si A amanah. Saya titipkan uang, sejumlah uang sekian, tolong sampaikan kepada si A. Ditunaikan amanah itu dengan engkau terbukti menjalankan sesuai yang diperintahkan. Tersampaikannya titipan uang itu kepada fulan yang diamanahkan untuk engkau berikan padanya. Ini sifat amanah, bisa dipercayai. Dan itu hukumnya apa? Wajib. Lawan dari amanah adalah khianat. Wadidul amanati al-khianatu. Lawan dari amanah adalah khianat. Apa artinya khianat? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bacakan nanti. Salah satu di antara tanda kemunafikan adalah idza tumina khana. Apabila diberi amanah, dia berkhianat. Ini masuk tanda kemunafikan. Kita sampaikan terlebih dahulu agar jelas. Nifak itu secara bahasa bedanya apa yang diucapkan dengan kenyataan. Ini nifak namanya. Bedanya lahiriah dengan qalbiyah. Lahiriahnya nampak sebagai seorang muslim, padahal hatinya kafir, benci kepada Islam. Ini disebut nifak karena ada perbedaan. Nifak itu ada dua, nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi adalah nifak yang berkaitan dengan keyakinan dan pelakunya adalah kafir fid darkil asfal minan nar, yang akan diletakkan di bawah rak api neraka yang paling bawah, di bawah musyrikin, di bawah kafirin adalah munafikin. Nifak jenis akidah. Yani antara hati dia dengan lahiriahnya berbeda. Lahiriahnya nampak sebagai seorang muslim. Dia yang melakukan sholat tetapi malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka melakukan sholat, datang ke masjid, melakukan sholat, sholatnya malas-malas. Yura'unan nas, diniatkan dalam rangka riya, pamer, untuk dipandang sebagai muslim. Lahiriahnya, kalbunya benci dengan Islam. Mereka berada di kota Madinah di waktu itu, dan merekalah yang membangun Masjid Dirar. Para munafikun. Hadir melainkan disebut nifak karena berbeda. Nah, yang kedua adalah nifak amali. Nifak amali atau disebut nifak asghar, ada tiga tandanya disebutkan dalam hadis Nabi, dibawa oleh Imam Dzahabi dalam kitab ini. Ayatul munafiki salas, tanda seorang itu munafik ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara, dia berdusta. Berbicara dengan kenyataannya berbeda. Dia bercerita, dia berbicara yang berbeda dengan kejadian yang hakikinya atau kisah yang sebenarnya. Perbedaan ini adalah nifaq. Bisa difahami hadirin? Ya. Tetapi nifak amali, nifak yang bentuknya amalan. Wa idza wa'ada akhlafa, yang kedua kata Nabi, tanda seorang itu munafik adalah apabila dia berjanji, dia menyalahi janjinya, mengingkari janjinya. Dia mengatakan saya besok akan begini. Janji loh? Ya, janji. Bisa dipegang janjinya? Bisa. Ternyata ketika tepat pada waktunya yang dia janjikan, dia menyelisihi. Ada perbedaan di situ antara lisan yang dia ucapkan sebagai janji, al-wa'd, dengan kenyataannya dia tidak melakukan apa yang dia janjikan. Perbedaan ini disebut apa? Nifaq. Tapi nifak amali. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila seseorang itu diamanahi, diberikan amanah, khana, ternyata dia khianat. Di awal dia menyanggupi, saya berikan modal ini kepadamu 10 juta. Karena kamu ingin berusaha. Kamu sudah menyampaikan. Begini, begini, begini, begini. Diberikanlah modal. Ternyata tidak dijalani dengan yang sesuai. Atau seorang berjanji. Atau seorang umpamanya berhutang. Diberi hutangan, pinjaman. Atau seorang akad kerjasama. Atau seorang diberi amanah. Kamu saya tunjuk sebagai mudaris. Guru. Sanggup? Sanggup. Tahun ini kamu mulai ngajar. Berapa mata pelajaran? 5 mata pelajaran di kelas ini. Siap? Siap. Amanah ini. Ini tugas yang dibebankan kepadamu sebagai penanggung jawab materi pelajaran ini. Kelas ini. Jam sekian. Sanggup? Sanggup. Itu amanah. Tetapi dalam perjalanannya dia tidak melakukan yang sesuai dengan yang diperintahkan, yang dia sanggupi. Maka perbedaan antara kesanggupan dia di awal dengan dia menyelisihi apa yang disanggupi, apa yang dipegangi sebagai bentuk tugas amanah, maka perbedaan itu menyebabkan dia nifaq. Terkena penyakit kemunafikan. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Nah, yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah pada kalimat idza tumina khana. Apabila diberi amanah, dia berkhianat. Khianat itu sifat kemunafikan. Karena itu ya kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, marilah kita berupaya untuk menjalankan amanah semampu kita, keluarkan seluruh daya upaya untuk bisa kita melaksanakan amanah tersebut agar jangan kita disebut sebagai khianat. Khianat itu min kabairu dzunub, termasuk dari dosa besar. Apalagi kalau itu adalah hak-hak Bani Adam. Hak-hak Bani Adam, cara menyelesaikannya dengan mengembalikan amanah, menjalankan amanah, menunaikan amanah. Kalau tidak, maka minta maaf padanya. Jika dimaafkan, diikhlaskan, maka itu selesai. Jika tidak, engkau dituntut. Selama tidak selesai di dunia, akan dituntut kelak nanti di akhirat. Kan itu adalah amanah. Kita tahu dosa itu terbagi menjadi berapa? 2. Bukan dari besar dan kecil. Tetapi dari dosa yang kaitannya dengan hak-hak Allah. Yang tidak ada kaitannya dengan hak-hak Bani Adam. Maka taubatnya 3 syarat. Syekh bin Uthaimin mengatakan ada tambahan 2. Berarti 5 syarat. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak-hak Bani Adam. Harta benda. Ataupun berkaitan dengan amanah-amanah yang sering kita baca. Ini tobatnya ada 6 syaratnya. 5 tersebut tadi di atas yang belum kami sebutkan. Ya, disebut tersebut di atas kapan? Yang belum disebutkan. Ditambah 1. Yang ke-6. Yaitu mengembalikan hak yang engkau khianat. Yang kau zalim. Apa syarat tobat? Al-Imam Ibn Uthaymin, Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin menyebutkan 5. 3 yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin dan beliau menambahkan 2. 3 disebutkan Imam Nawawi. Apa saja? Yang pertama, an-nadamu atau ayyandama ala fi'liha. Seorang itu menyesal dari perbuatan kemaksiatan itu. Yang kedua, ayyak li'a anha, mencabut diri dari dosa itu, menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada, bersungguh-sungguh agar tidak mengulanginya kembali. Kemudian ditambahkan Syekh Ibnu Taimin, ikhlas karena Allah. Dan yang kelima, taubat di kurun waktu diterimanya taubat. Ini lima syarat. Ada orang meninggalkan dosa, menyesal dari dosa, tapi bukan karena Allah, karena faktor penyakit. Dia pemabuk berat, kemudian terjangkit penyakit yang dahsyat. Dokter mengklaim paru-parumu kebakar karena minuman keras. Wah, dia menangis, menyesal. Tapi bukan karena Allah menyesalnya, bukan karena meyakini haramnya. Dia karena apa? Merusak kesehatannya. Ini tidak termasuk taubat. Hah? Menyesal kenapa? Karena sudah kena kanker, baru dia menyesal. Harus atas dasar ikhlas. Taubat itu dibangun di atas keikhlasan, karena dia yakin ini haram hukumnya. Allah murka jika kita melakukannya, maka berhenti agar tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas namanya. Kemudian disebutkan empat setelahnya itu. Nah, jikalau dosa itu berkaitan dengan Bani Adam, maka ditambah satu lagi. Mengembalikan haknya. Dosa manusia dengan manusia yang lain ada tiga. Dosa antar Bani Adam berkaitan dengan tiga hal yang Nabi sebutkan, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Ketahuilah sesungguhnya harta-harta antar kalian hukumnya haram. Tidak boleh mengambil asal sembarangan, curi mencuri, tipu menipu, mengkhianati dan yang lainnya haram hukum berkaitan dengan harta. Kemudian yang kedua, dima'akum, darah-darah kalian tidak boleh kita membunuh, apalagi membunuh, menyakiti fisik saudara kita, tidak boleh. Yang ketiga berkaitan dengan nama baik, kehormatan. Jangan kau menghinakannya, merendahkannya, mencacinya. Jangan, dia saudaramu muslim, punya kehormatan yang harus dijaga kehormatannya. Nah, kalau jatuh pada salah satu di antara tiga hal ini, in kana malan, Imam Nawawi mengatakan, jikalau dosa sama hamba berkaitan dengan harta benda, raddu, engkau berkewajiban mengembalikannya. Wa in kana hadda qadfin, engkau menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan kejelekan, maka minta maafnya adalah dengan mengembalikan nama baik dan mencabut, menyatakan itu adalah tuduhan bohong. Orang yang sudah terlanjur rusak namanya gara-gara kamu yang menuduhnya dengan tuduhan yang dusta, kamu harus perbaiki. Harus engkau perbaiki nama baiknya. Jangan engkau biarkan begitu. Harus engkau bela. Kamu ucapkan, saya bohong, saya dusta, ucapan saya salah, itu tuduhan tanpa bukti. Itu dia. Kalau itu khianat, dia datangi pihak yang dia khianati. Ada kaitannya khianat kadangkala berkaitan dengan harta benda, kadangkalanya berkaitan dengan nama baik. satu hari orang curhat kepadamu, akhirnya engkau mengerti problem kehidupan dia, keburukannya, kemungkarannya, masalah yang ada pada dia, aib-aibnya, engkau tahu karena dia curhat kepadamu. Dia berani curhat kepadamu karena engkau dianggap sebagai pihak yang amanah. Amanah. Idza haddatsaka bi haditsin tsumma iltafata aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang berbicara kepadamu, ketika mau berbicara kepadamu dia tengok ke kanan, tengok ke kiri, khawatir ada orang lain karena akan menyampaikan sesuatu yang pribadi. Tengok kanan kiri enggak ada orang. Ta'al sini, saya mau cerita, mau tanya ini, saya ada problem, dia cerita. Itu amanah, kata Nabi. Walaupun tidak dikatakan, ini amanah, jangan dibongkar, ini amanah, jaga nama baik ini. Walaupun tidak dikatakan kalimat itu sudah amanah. Kalau sampai dibongkar, engkau menyampaikan ke orang lain, Fulan, tahu kamu, dia begini-begini, loh, kok kamu tahu, cerita ke saya sendiri, wah, kamu khianat. Jangan kemudian kita, jadi kayak gue ya, malah melu-melu pak. Ingatkan dia, kamu dengar dari Fulan, Fulan curhat kepadamu, ini aman ya, akhi. Marahi dia, kamu kenapa kau ngomong? Kamu khianat kamu. Dituntut kelak nanti di yaumil qiyamah. Tak boleh sembarangan. Gak usah bicara lagi. Marahi dia. Karena dia khianat. Tapi dia gak ngomong, harus disimpan ini amanah. Walaupun tidak ngomong, itu sebuah amanah, kata Nabi SAW. Fahia amanah, kata beliau. Siapa orangnya yang mau dibongkar kejelekannya? Yang wajib dilakukan oleh kita adalah satar, menutupi. Man satar mu'minan satarahullah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, masalah-masalah dia di dunia, Allah akan menutup aibnya dia nanti kelak di yaumil qiyamah. Siapa yang dia membongkar aib saudaranya, maka Allah akan bongkar aib dia nanti dunia wal akhirah, akan dibongkar. Nabi mengatakan, man tatabba 'auratan nas tataballahu 'auratahu. Barang siapa yang sukanya mencari kekurangan-kekurangan orang lain, cacat-cacat orang lain, maka Allah akan bongkar cacat-cacatnya. Ada beberapa orang yang lucu sekarang ini manhajnya. Dia suka sekali kalau melihat ada orang salah, catatan. Dicatat. Bulan begini, catat. Bulan begini, catat. Untuk apa? Nanti satu saat akan dibongkar ketika ada masalah. Ini data kami, data digital katanya. Android pakainya. Data lengkap. Fulan begini, fulan begini. Yang data itu tugasnya malaikat, Pak. Jangan diambil alih. Malaikat itu yang disuruh oleh Allah Azza wa Jal. Kiraman katibin, menulis. Bukan kamu. Kalau kamu yang mendata, semuanya akan salah karena kau sudah benci dengannya. Apapun yang dilakukan salah. Fulan begini, tulis, catat. Catat. Buat apa? Laporan. Loh, kok laporan? Kalau saudaramu itu salah, segera ingatkan, tegur dia. Oh, itu saudaramu. Atau mungkin bukan lagi saudaramu sehingga kamu catat-catat. Untuk dilaporkan, dibongkar kejelekannya. Berarti dia bukan saudaramu, musuhmu itu. Wal'iyadzubillah. Jangan jadi tukang catat seperti itu. Kalau ada orang salah, tegur dia, nasihati, ingatkan. Jangan deh. Tugas malaikat jangan kau ambil alih, mas. Nah, itu tugas malaikat. Raqib dan atid. Zaman sekarang malah justru ada orang yang bangga. Kami punya catatan kejelekan Ustaz Fulan. Seberapa banyak? Begini. Oke, teman ya. Mudah ini teman gue. Apa baik? Begitu ditanyakan, itu kaitannya dengan aib pribadi, kesalahan Bani Adam. Orang itu siapa yang gak punya salah? Kalau semua-semua itu sebagai mu'akhadzat, kritikan, dan kemudian dibongkar, ya siapa yang selamat? Dan itu tidak boleh, hukumnya haram. Mau yang kita tahu saja harus ditutupi, malah kita mencari-cari tahu. Manhajnya siapa yang seperti itu, ya kaum muslimin? Yang harus kita tutupi, kita saudara. Kecuali bukan saudara. Ahatta al-bid'ah, ahlul bid'ah. Ditahdir karena faktor bid'ahnya. Urusan yang itu adalah pribadi dia, maksiat. Yang itu dilakukan dengan sembunyi. Tidak boleh kita untuk membicarakannya. Yang dibicarakan fulan, bid'ahnya di sebelah sini. Ilmiah. Bukan kemudian selain bid'ahnya, saya juga melihat dia begini-begini kemaksiatannya. Nah, tidak boleh, ya, ayubun nas yang dia malu untuk disebut-sebut. Hagadha kaum muslimin, apalagi dia seorang salafi, saudara kita ahlu sunnah, apalagi dia seorang da'i yang membawa ilmu sunnah, maka tentunya kita harus menghormatinya dan memuliakannya. Hadirin yang melakukan, kita kembali kepada materi tentang amanah dan lawannya adalah khianat. Kita masuk kepada ayat yang disebutkan Imam Zahabi dalam kitab ini, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tahunu allaha, la tahunu allaha wal rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul-Nya. Apa contohnya? Ini akan disebutkan oleh beliau. Di antara contohnya kaum muslimin, perlama menyebutkan khianat kepada Allah adalah meninggalkan perintah yang hukumnya wajib. Kita telah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensi kalimat persaksian ini, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini ada konsekuensi taat. Ketika seorang bermaksiat, maka di saat itulah dia mengkhianati, berkhianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diamanai kamu sholat 5 waktu. Ini wasiat 5 waktu, sholat 5 waktu, amanah melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia khianat, dia jatuh pada maksiat. Demikian pula dengan larangan. Larangan-larangan itu diperintahkan untuk kita meninggalkannya, maka barang siapa yang dia menjalani larangan-larangan itu, melakukan hal-hal yang dilarang itu, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Misal saya berikan contoh, ahlul bid'ah, mereka para pengkhianat. Di mana letak pengkhianatannya? Pengkhianatannya adalah ketika dia mengatakan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Seharusnya menjalani apa yang diajarkan oleh Rasul. Ternyata dia malah justru melakukan yang bukan ajarannya Rasul. Dan meninggalkan yang diperintahkan Rasul. Dan lebih dahsyat dari itu, yang bid'ah itu mereka paksakan ini bagian dari kebenaran dan kebaikan. Ini bagian dari ajaran Islam. Padahal itu adalah bid'ah. Muhdatsatul umur. Hal baru yang tidak ada syariatnya. Sungguh khianat sekali mereka. Tidak menjalankan amanah. Menipu umat. Mendidik umat dengan bid'ah. Bukan mendidik umat dengan sunnah. Wahakadza kaum muslimin, bentuk khianatnya. Karena itu diperintahkan, la takhunullaha war rasul. Jangan kalian khianat kepada Allah dan kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum. Ini ataf kepada wala atau ataf kepada kalimat la takhunu. Jangan pula kalian berkhianat pada amanah-amanah yang ada pada kalian. Ya? Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu, dalam keadaan kalian tahu itu amanah. Amanah macam-macam bentuknya, seperti yang tadi kami sampaikan. Ketika kita mengkhianatinya, kita tahu bahwa kita menyelisihi yang kita amanahi atau yang kita menerima amanah tersebut. Kita menyelisihi amanah yang dibebankan kepada kita. Misalnya kaum muslimin, Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat. Nikmat harta, nikmat sehat, nikmat waktu. Tentunya amanah itu adalah untuk dilakukan dengannya kebaikan. Harta untuk beribadah. Nikmat sehat, amanah untuk dilakukan ibadah. Ternyata nikmat-nikmat tersebut bisa digunakan untuk melakukan kemaksiatan, maka khianat itu. Bisa dipahami hadirin? Ini. Diberi oleh Allah amanah anak. Kita sedikit berbicara tentang dunia pendidikan. Karena mau tidak mau itu amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anak itu amanah dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa hum mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seterusnya hadis. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap siapa yang dia pimpin. Pemimpin negara adalah imam. Imam pemimpin negara. Atau di bawahnya bupati, kemudian yang berikutnya gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW, itu adalah pemerintah. Amanah itu. Masing-masing akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian Rasul mengatakan rinci. Seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya. Dia sebagai suami. Ketika punya anak, dia sebagai bapak. Dia akan dituntut nanti di hari kiamat tentang isi rumah tangganya. Amanah itu kaum muslimin. Kalau kita khianat, mengerikan. Nabi mengatakan, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah. Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan amanah kepemimpinan, yamut yauma yamutu wa huwa ghashun 'ala ra'iyyatihi. Dan ketika dia mati dalam keadaan menipu terhadap amanah kepimpinan yang Allah berikan padanya, maka akibatnya apa? La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium wanginya surga. War rajulu ra'in fi ahli baitihi. Seorang suami atau seorang bapak adalah amanah pemimpin terhadap amanah yang dibeban padanya, memimpin rumah tangganya. Kalau kita sebagai orang tua teledor, bahaya. Itu amanah, jangan khianat. Contoh, tidak dididik ilmu agama, itu khianat. Allah Azza wa Jalla memberikan beban yang paling besar, melindungi keluarga dari api neraka. Bukan urusan sandang, pangan, papan. Bukan. Tetapi jaga mereka dari api neraka. Amanah ini ditunjukkan kepada siapa? Para bapak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Amanah ini kaum muslimin. Perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dikasih keturunan 1, 2, 3, 4, 5. Dikasih keturunan. Amanah. Jaga mereka. Ternyata tidak ditunaikan, mengakibatkan anak-anaknya masuk neraka. Orang tuanya yang pertama kali akan dituntut. Pertanyaannya, bagaimana cara menjalankan amanah ini? Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, allimuhum wa addibuhum. Cara menjaga keluarga dari api neraka dengan cara ajarkan ilmu agama. Didik mereka tentang tauhid agar selamat dari syirik. Didik anak-anak kalian dengan sunnah agar selamat dari bid'ah. Didik agama agar taat dan terhindar dari maksiat. Wadibuhum, ajarkan adab-adab islami. Adab bagaimana kepada Allah, adab bagaimana kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada lingkungan, adab akhlak ajarkan. Itu cara kita melindungi keluarga kita dari api neraka. Kalau ini tidak dijalankan, berarti kita orang tua yang khianat kepada Allah Azza wa Jal. Korbannya, anak-anak kita dibakar dalam neraka. Gara-gara kamu, wahai orang tua yang khianat, anakmu tidak bisa mengenal tauhid, akibatnya syirik. Gara-gara kamu, wahai orang tua yang khianat, anakmu tidak tahu tauhid, tidak tahu sunnah, akibatnya jatuh pada bid'ah. Gara-gara kamu, wahai orang tua yang khianat, anakmu tidak bisa taat, hidupnya maksiat tok adanya. Gara-gara siapa mereka dibakar dalam neraka? Orang tuanya. Ini orang tua yang khianat namanya. Mengerikan sekali bagi kaum muslimin. Mengerikan sekali. Maka laksanakan amanah sesuai yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami hadirin? Yang berikutnya, qala al-Imam Ibn Abbas, dinukilkan di sini ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-amanat الأعمال التي تمن الله عليها العباد. Perhatikan kalimat ini. الأمانات, bahasa kita amanah, amanah, amanah. Amanah itu bisa bentuk wasiat, bisa bentuk perintah, titipan dan macam-macam. Kata Ibn Abbas belum menjelaskan, amanah, amanah, amanah adalah al-amal, amalan-amalan yang Allah amanahkan kepada para hambanya untuk ditunaikan. Itu amanah. Allah ciptakan kamu dengan fisik yang sempurna, sempurnanya manusia, dikasih harta benda, makanan, nikmat ini. Perintahnya, lakukan salat 5 waktu, puasa ketika Ramadan, tunaikan zakat. Ini amanah. Sudah dikasih harta banyak. Yang memberikan harta memerintahkan untuk mengeluarkan zakat 2,5%. Setelah nisab dan haul, ternyata dilanggar. Oh, enggak amanah kamu. Cabut hartamu oleh Allah dengan dibangkrutkan. Ludes hartamu karena faktor bencana alam atau karena faktor terbakar, tertipu, atau ludes karena perbuatanmu tersendiri. Enggak amanah. Maka amanah itu yang pertama yang perlu diperhatikan, kita adalah hamba Allah sang pencipta kita, menugaskan kita. Bahasa lainnya menugaskan kita. Dengan amanah. 1, 2, 3, 4. Itu wajib ditunaikan. Terutama yang hukumnya apa? Wajib. Kalau yang sunnah, kita melakukannya tambahan pahala. Karena kalau meninggalkannya tidak berdosa. Itu pengertian sunnah. Yuthabu fa'iluhu wal yaqubu tarikuhu. Diberi pahala bagi siapa yang melaksanakannya dan tidak disiksa bagi siapa yang meninggalkannya. Ini adalah ketika itu apa? Sunnah. Adapun ketika yang wajib, itu amanah. Ini ucapannya sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Syekh Qalimah bin Abbas ya'nil fara'id. Yang dimaukan di sini kata beliau adalah hal-hal yang fardu-fardu. Yaqul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini ungkapan dari Ibn Abbas, la tanqiduha, perintah-perintah yang fardu-fardu ini amanah, lakukan dan jangan kamu tinggalkan. Jangan kamu menyelisihinya. Jangan kamu malah justru merusaknya dengan kau meninggalkannya. Ini amanah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kalau tidak melakukan berarti disebut apa? Berkhianat. Al-Imam Imam Az-Zahabi beliau mengatakan, qala al-kalbi, berkata Imam al-Kalbi, makna kalimat khianat kepada Allah dan khianat kepada Rasul, qala amma khianatullahi wa rasulihi, adapun khianat kepada Allah dan Rasulnya adalah famaksiatuhuma, dengan seorang bermaksiat. Ketika seorang melakukan maksiat, maka ketika itulah dia dikatakan tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul dengan bermaksiat kepada keduanya. Maka musyrikin kafirin, mereka pengkhianat besar. Ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran di alam ruh, alastu birabbikum, qalu bala syahidna, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka ruh menjawab, bahkan engkau adalah Rabb kami. Tetapi ternyata ketika di dunia dia berbuat kesyirikan. Dia menyembah kepada selain Allah Azza wa Jal. Allah turunkan kitab suci. Allah itu Rasul. Mengingatkan kembali janji kalian. Keyakinan kalian dulu. Bahwa Allah adalah Rabb kalian. Ternyata kalian tetap khianat. Maka musyrikin kafirin adalah ahlul khianat. Ahlul bid'ah adalah ahlul khianat. Maka jadilah sebagai seorang ahlul tauhid. Mukminin, muwahidin dan taat kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan di atas sunnah tanpa bid'ah. Kemudian beliau mengatakan, adapun khianat amanah yang tadi diulangi di atas, fa kullu wahidin mu'tamanun ala ma iftaradu alaihi, setiap orang itu teramanahi dengan kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Insya'akhanaha. Orang itu ketika dia menginginkan untuk berkhianat, maka dia akan berkhianat dengan meninggalkan perintah. Jikalau dia ingin sebagai orang yang amanah, dia akan melaksanakan perintah itu dengan penuh amanah, dengan niatan ta'atan lillah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan, ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan dalam surat Yusuf ayat yang ke-52. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang khianat. Al-Imam Az-Zahabi bila menyebutkan aila yursyidu, yani Allah tidak akan memberikan bimbingan kaida man khana, tipu daya orang yang berkhianat kepada Allah azza wajal, yani annahu yaftadahu fil aqibati bihirman lihidayah. Artinya siapa yang bermaksiat kepada Allah, dia berarti khianat. Akibat dari perbuatan khianatnya ini, Allah tidak berkenan memberikan hidayah. Karena itu ketika orang itu berbuat maksiat, na'udzubillah min dzalik, kebablasan sampai mati. Berbuat syirik, bablas sampai mati. Berbuat bid'ah, bablas sampai mati. Kenapa? Karena itu pengkhianatan. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Tidak diberi petunjuk sebagai hukuman terhadap khianatnya. Tidak diberi petunjuk sebagai iqab, hukuman akibat kamu khianat. Sudah. Lanjut khianatnya sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu wahai kaum muslimin, taubat itu satu hal yang besar sekali. Jarang orang yang bisa taubat. Ketika Allah berikan kepada kita taufik bisa bertaubat dari kebid'ahan yang dulu kita lakukan, itu luar biasa. Jaga itu nikmat yang tidak semua orang diberi. Dulu ahlul maksiat, kemudian Allah sadarkan kita, kemudian kita berganti menjadi orang yang taat. Ini nikmat yang luar biasa, yang tidak biasa. Kalau harta benda itu nikmat biasa-biasa. Makan, minum, itu nikmat biasa-biasa. Tapi hidayah setelah kita tadinya tersesat, itu luar biasa. Karena memang Allah pilih orang-orang yang Allah kehendaki saja. Berarti bagaimana? Dijaga amanah tersebut. Jangan sampai kita mengkhianatinya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebut beberapa hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan amanah. Di antaranya adalah hadis yang tadi kami bacakan. Ayatul munafiki 3. Tanda kemunafikan ada 3. Jadi titik berat pembahasan kita adalah khianat itu sifat kemunafikan. Orang mukmin jauh dari sifat itu. Orang mukmin bukan orang munafik. Orang mukmin antara hati dan lahiriahnya sama. Antara yang diucapkan dengan kenyataannya sama. Ini mukmin, beda dengan munafik. Karena itu orang mukmin idza hadatsa shadaqa. Apabila dia berbicara, dia jujur. Sesuai dengan kenyataan yang ada. Tidak dusta. Jujur. Karena tahu betul. Kalau saya berdusta, ini munafik. Akan terjadi kemunafikan di hatiku. Dia jaga betul itu. Wa idza wa'ada, apabila dia berjanji, dia tepati janjinya. Apabila dia diamanahi, dia tunaikan amanah sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak yang memberikan amanah itu. Ini mukmin. Kenapa? Karena dia yakin apa yang dia lakukan kali ini kaitan dengan akhirat sangat berat. Diamanahi, kamu khianat. Yang dikhianati sakit hati, dongkol hatinya. Kamu jangan diamanahi malah khianat. Dia mau menuntut haknya tapi enggak bisa. Enggak tahu jalurnya. Ya sudah, saya tuntut kamu di akhirat. Dan ternyata banyak pihak-pihak yang kau khianati. Takutlah. Itaku zulma fina zulma zulmati yaumil qiyamah. Takutlah engkau dengan kezoliman-kezoliman. Karena kezoliman-kezoliman itu adalah kegelapan di akhirat kelak. Kita jawab beberapa pertanyaan. Afan Ustaz, ana mau tanya, apa hukumnya menasihati seseorang di depan umum? Menasihati wahai kaum muslimin, niatannya adalah kita butuh tahu apa itu nasihat. Nasihat adalah iradatul khair lil ghair. Keinginan kita kebaikan bagi pihak yang kita nasihati. Agar orang ini baik. Maka dengan cara-cara yang syar'i, empat mata, engkau berdua nyampaikan nasihat. Agar supaya orang yang dinasihati itu menerima nasihatmu dan dia rujuk kepada yang benar, meninggalkan yang salah, meninggalkan yang maksiat, kembali menjadi orang yang taat. Itu tujuan dari nasihat. Iradatul khair lil khair, keinginan baik bagi pihak yang dinasihati. Tapi kalau dinasihati di depan umum, itu namanya ta'yir. Apa itu ta'yir? Celaan. Dan hukumnya haram. Itu bukan nasihat. Kenapa? Pihak yang dinasihati akan malu. Dan dia tidak terima kejelekannya diumbar. Tersampaikan kepada orang lain. Dan itu bukan menghendaki dia baik. Tetapi menghendaki dia jatuh. Dan rusak nama baiknya. Itu bukan nasihat. Itu bahasa Arabnya apa? At-ta'yir. Kan itu nasihat. Tidak disertai dengan kebencian, kemarahan. Ya. Nasihat itu supaya dia baik kok. Yang berikutnya, tolong berikan nasihat bagi suami yang tidak bekerja namun memberikan nafkahnya menggunakan uang orang tuanya. Seorang laki-laki ketika dia menikahi seorang wanita, itu adalah amanah. Mitsaqan ghalidhan, Allah sebutkan. Dengan engkau menerima nikahnya seorang wanita, dinikahkan oleh walinya, akad nikah telah terjadi, itu disebut perjanjian yang besar. Bahkan mitsaq, perjanjian yang ghalidhan. Ghalidh itu tebal. Di situ terdapat amanah. Amanah tentang nafkah, amanah tentang pendidikan, amanah tentang ini, amanah. Sehingga jangan kau teledor dalam hal ini. Enggak akan dituntut kelak nanti di yaumil qiyamah. Seorang laki-laki, dia bertanggung jawab terhadap isi rumah tangganya. Di antara bentuk tanggung jawabnya adalah nafkah. Dan laki-laki itu ditandai dengan memberi nafkah, dia menjadi qawwam. Saya ulangi, Allah Azza wa Jalla menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin lebih kuat daripada wanita, memimpin wanita dengan dua hal. Dengan keutamaan yang Allah berikan pada mereka, wabima anfaku, dan dengan nafkah yang kau berikan pada mereka. Laki-laki memberi nafkah sehingga dia menjadi qawam di depan istrinya. Jangan istrinya yang cari nafkah, suaminya ungkang-ungkang di rumah, dolanan HP baik, sing wadon kerja nang pabrik, melas temen. Di mana tanggung jawabmu? Hakadha qawm muslimin. Sehingga laki-laki adalah pemimpin di antara bentuknya memberi nafkah. Adapun kalau dia memberi nafkah melalui orang tuanya, ya sekali dua kali orang tuanya masih bisa membantu. Lah kalau nanti orang tuanya enggak mampu, kamu jadi beban dan yang lainnya, ya. Yang berikutnya, apa hukum sholat di rumah yang ada anjingnya? Apa enggak ada rumah lain? Apa itu rumahmu? Tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat apa? Anjing. Itu kerugian yang fatal. Di samping itu, rumah itu khawatir mutanajis, terjilat oleh air liur anjing tersebut dan najis di mana-mana. Kencingnya, mungkin beraknya, air liurnya jatuh berceceran, menjilat di sana sini, najis. Syarat sahnya salat adalah apa? Thaharah minan najasat, bersih dari najis. Maka engkau hindari tempat-tempat yang seperti itu. Salatlah di tempat yang mutayakin, yang yakin itu bersih, di masjid, di rumah kaum muslimin. Ya. Jangan berspekulasi. Ini sepertinya bersih. Oh, sepertinya. Oh, di situ pernah berak anjing, kencing anjing, sang pemiliknya enggak open kok. Ya. Kamu salat di situ dijilat anjing. Bahkan mungkin kamu ketika sujud anjingnya datang jilati bibirmu dalam keadaan sujud. Wal'iyadu billah. Yang berikutnya adalah tentang hadis khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Pertanyaannya bagaimana cara mengurutnya, mengurutkannya? Hadirin sekalian, ada dua redaksi. Yang pertama, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Pembahasan tadi sebelum maghrib. Redaksi yang kedua, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Pembahasannya adalah hadis yang pertama, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia seluruhnya dari zaman Adam sampai yaumul qiyamah adalah generasiku. Urutannya seperti tadi, para rasul, para nabi, kemudian sahabat-sahabat para rasul dan nabi tersebut. Urutan pertama adalah sahabat nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini makna manusia secara apa? Total. Adapun hadis riwayat yang kedua, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ini berkaitan dengan khusus umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dimulai dari kapan? Dimulai dari ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Siapapun yang hidup di zaman itu ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah, adalah umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Semuanya, yang hitam, yang putih, yang kuning, yang sawo matang, ya, yang berbahasa apapun, berbangsa apapun, karena semua manusia sedunia adalah umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Bi'tsu ilan nasi kaffah, aku diutus sallallahu kepada manusia semuanya. Nah, Dari zaman itu Nabi diutus menjadi Nabi, dia akan menjadi Rasul sampai yaumul kiamat, yang terbaiknya generasi beliau. Tidak akan ada manusia setelah sahabat lebih baik daripada para sahabat. Itu tidak akan pernah terjadi. Sehebat apapun engkau, sebanyak apapun ibadahmu, sebanyak apapun sedekahmu, tidak akan mungkin bisa melampaui para sahabat. Bisa dipahami hadirin? Itu maknanya. Kemudian, kemudian manusia yang berikutnya, kemudian manusia berikutnya. Ini muhajirin, ansar, kemudian sahabat semuanya yang masuk Islam dan mati di atas Islam. Kemudian yang berikutnya baru tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, begitu seterusnya sampai ila yaumil qiyamah. Yani ila qurbi yaumil qiyamah, sampai mendekati hari kiamat. Apakah boleh menjawab, yakni mendoakan, yang tepat mendoakan orang yang bersin dengan yarhamukallah sebelum dia mengucapkan alhamdulillah? Para ulama menyebutkan urutannya, tunggu dia mengucapkan alhamdulillah, baru kita yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah. Ha? Idza hamida ahadukum, ha, idza atasa ahadukum falyahmadillah. Apabila seorang di antara kalian bersin, falyahmadillah, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya, idza hamidallah fasyamidhu, apabila orang yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasyamidhu, maka hendaknya kau doakan dia yarhamukallah, kemudian dia pun mendoakan balik yahdikumullahu wa yuslih balakum. Jadi urutannya kita mengatakan yarhamukallah kepada orang yang bersin manakala dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau tidak, jangan. Ya, kalau tidak, jangan kita tunggu dia. Itulah kerugian orang yang jahil. Dia akan didoakan kebaikan yarhamukallah, tetapi karena jahil dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Wong dia tidak mengucapkan alhamdulillah, ya kita tidak mendoakan yarhamukallah. Ya. Apa hukum ghibah? Ghibah haram hukumnya. Sudah berulang kali kita sampaikan. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Janganlah sebagian kalian menghibai sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan? Apakah ada seorang di antara kalian yang mau memakan bangkai atau daging saudaranya dalam keadaan mati? Karihtumuh, tentunya kalian tidak mau. Maka jangan berbuat ghibah. Ya, hukumnya haram, apalagi buhtan. Apa itu buhtan? Membicarakan seseorang sesuatu yang tidak dilakukan olehnya. Tuduhan bahasa kita. Itu lebih lagi wahai kaum muslimin. Ya. Ada beberapa orang yang beralasan, yang saya bicarakan memang ada padanya. Bagaimana? Wong dia juga melakukannya. Maka Rasul ketika ditanya, in kana fihi ma aqul, wahai Rasulullah, jikalau yang saya ucapkan tentang si A memang ada pada dia, bagaimana? Maka Rasul mengatakan, in kana fihi ma qult faqad ihtabatta. Kalau yang kau bicarakan tentang saudaramu ada pada dia, memang dia melakukannya, maka sungguh engkau telah berbuat ghibah. Zikru ahaka bima yakrah, engkau menyebut dosa saudaramu yang dia tidak suka untuk disebut-sebut. Dan jika engkau berbicara tentang saudaramu yang tidak ada padanya, faqad bahattah, maka sungguh telah menduduhnya. Dan tuduhan itu sangat keji. Bisa difahami hadirin? Alhamdulillah. Sudah berlalu berapa menit? Ada pertanyaan. Afwan Ustaz, apakah orang yang masuk surga hanya kaum salafi? Jawabannya apa? Hah? Dijawab atau tidak? Jawab. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahida. Hila manhum ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashab. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Jawabannya, orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku hari ini. Syarah hadis ini ya kaum muslimin, 73 itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah muslimin. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa yang menyebabkan mereka terpecah? Bid'ah-bid'ah. Bid'ah itu menyebabkan finnar. Yang menyebabkan selamatnya manusia dari neraka adalah sunnah Nabi dan para sahabatnya. Ma ana alil yawma wasabi. Ajaranku dan ajaran para sahabatku hari ini. Ini yang menyebabkan masuk dalam al-jannah. Maka para ulama menyebutkan mereka ini masuk dalam neraka karena menyelisihi Nabi dan para sahabat. Apa bentuk kesalahan mereka? Bid'ah-bid'ah. Mereka masuk dalam neraka namun tidak kekal. Siapa mereka? Mereka adalah muslimin. Tetapi mereka melakukan bid'ah-bid'ah yang itu dolala wa kulla dolalatin finnar. Semua yang dolalah itu finnar. Pelakunya dibakar dalam neraka. Tetapi karena dia muslim, bid'ah itu tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yani saya ulangi, bid'ah itu ada dua jenis. Bid'ah yang mukafiratun dan bid'ah yang ghairu mukafiratin. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Dan yang kedua, bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya. Dan ini yang mayoritas. Ketika bid'ahnya adalah bid'ah yang mengkafirkan pelakunya, bid'ah Jahmiyah yang menolak asma sifat, bid'ah Qadariyah yang menolak iman kepada takdir, ini mengkafirkan pelakunya, maka kekal dalam neraka selamanya. Adapun bid'ah yang ghairu mukafirah, yang belum menyebabkan kafir pelakunya, maka dikatakan dia muslim. Muslim dia bukan kafir. Kita tidak gampang-gampangan mengkafirkan. Dia muslimin. Tetapi dia ahlul bid'ah. Bisa difahami sampai sini kaum muslimin? Nah, bid'ah itulah yang menyebabkan dia finnar. Sampai kapan dibakar? Wallahu a'lam. Itu semua Allah yang menentukan. Tetapi hukum umumnya finnar. Kita berbicara umum. Adapun per individu, ala masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Tetapi bid'ah itu dolala wa kulla dolalatin finnar. Wa dolalatu wa ahluha finnar. Kesesatan dan pelakunya finnar. Sebagaimana keterangan Imam Al-Barbari dalam kitab Syarh Sunnah. Dan disebutkan keterangan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Ithaful Qari. Namun mereka tidak kekal karena mereka muslimin. Satu saat akan dikeluarkan dari nar karena mereka muslimin, ahlu tauhid tanpa syirik. bukan orang yang kafir, mereka memiliki dasar-dasar keimanan, cuman menyimpang dengan sebab bid'ah. Sehingga penghuni surga itu mereka-mereka yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya, mereka-mereka yang selamat, mereka-mereka disebut dengan al-firqatun najiyah. Siapa mereka? Sahabat contoh yang paling utama. Mereka fil jannah tanpa finar. Mereka fil jannah. Tidak merasakan neraka. Semua sahabat fil jannah. Hadirin sekalian, kemudian yang berikutnya yang mengikuti mereka, mudah-mudahan karena tidak ada nas, kita hanya berharap termasuk dari bagian walladzina taba'uuhum biihsan. Muhajirin, Ansar, dan yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Kita berharap termasuk dari bagian yang ketiga ini. Kita bukan muhajirin, kita bukan Ansar, tetapi kita bisa berupaya, berusaha menjadi orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Harapannya masuk surga tanpa azab. Bagaimana dengan maksiat-maksiat? Jika Allah menghendaki mengazab, maka diazab sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan keluarkan dia dari neraka karena dia adalah muslim. Wahagadha kaum muslimin. Sehingga kemudian yang berikutnya, yang lainnya, dan yang lainnya. Selama mereka muslimin, mukminin, dan Allah berkehendak memasukkannya ke dalam al-jannah, maka masuk dalam jannah. Yang pertama tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua dengan hisab, tanpa azab. Hisabnya yasiran, dihisab dengan mudah, yatajawaza'an, dimaafkan, masuk surga tanpa azab. Tetapi melalui apa? Hisab. Ada di antara mereka yang dihisab dengan mendetail, kemudian disiksa dalam neraka sekian lama, kemudian mendapatkan syafaat agar cepat keluar. Ada yang Allah berkenan disiksa sampai hari syafaat, dia tidak mendapatkan syafaat, maka Allah menggenggam satu genggaman, maka keluarlah dari neraka jumlah yang banyak manusia-manusia itu, sampai yang terakhir keluar dari neraka. Itu semua adalah muslimin. Nah, tergantung sekarang kita mau yang mana. Masuk surga tanpa siksa, haruslah kita bersungguh-sungguh mengikuti Nabi dan para sahabat. Jangan melakukan bid'ah-bid'ah. Atau jenengan kepengen ya nyici pelorone lah. Neraka disit, enggak surga nih. Milih jadi ahli bid'ah. Nah, kayak gaya urusanmu. Derek-derek kok pak. Nafsi-nafsi. Cuman kita ingatkan neraka itu panas. Bukan seperti api kompor. Kompor lapak cilik. Itu juga sudah panas. Neraka itu besar sekali. Saking besarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena memang waktunya sudah habis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.